sedikit pun terbayangkan ku harus kehilanganmu. Kehilangan senyum indah di bibirmu, hangatnya pelukmu saat bersamamu. Dan ini semuanya telah terjadi. Kau pergi meninggalkan aku sendiri. Tak pernah kembali di sisi. Tanpamu, duniaku terasa sepi. Mengapa kau pergi secepat?